Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam engkang kaulo hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah kulo kali panjenengan sedaya teng Allah tasik diparingi waras ngantos sakniki. Mandar muga kesehatan kulo so panjenengan sedaya menjadi kesehatan yang berbarokah, kesehatan yang bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Engkang kula wingi kula kali panjenengan sampun dipunaturaki bahwa sebaik-baik manusia kalau ingin merdeka itu diusahakan untuk menggunakan sifat qanaah. Karena kalau orang itu tidak qanaah, deeniku tamak, maka dia akan menjadi hamba dari sesuatu yang diingini. Sakmenika monggo kita lanjutake dawuhe Ki Musone. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fitarani, amin. Man lam yakbal 'alallahi bi muladhafatil ihsan quyida ilaihi bi salasilil imtihan. Man utai sapane wong iku lam yakbal, ora nerima sapa man alallahi ingatasi Gusti Allah bimula tofatil ihsan kelawan biro-biro kewelasan agawe bagusi Allah, ay bimula tofatihi tegesi kelawan oleh biro-biro kelawan oleh kewelasane Allah, kelawan oleh gawe kewelasane Allah iyahu ing iyo man bi anwa'il ihsani kelawan biro-biro warnane kebagusan. Kuyida mongko den taleaken sopoman, den belenggu sopoman ilaihi maring Allah bisalah silil imtihani kelawan cubo kang den serupaaken kelawan piro-piro belenggu. Aibil imtihana tegesi kelawan piro-piro cubo, wal maso ibilan piro-piro musibah, asyabi hati kang den serupaaken opo masoib bisalah sili kelawan piro-piro belenggu. Dawone Ki Musone, sintene wong sing boten nerimo terhadap Allah, boten ngadep dumateng Allah subhanahu wa ta'ala bimulatofatil ihsan kelawan perbuatan-perbuatan baiknya Allah. Artinya dengan kewelasane Gusti Allah yang berupa sifat kebaikan, maka orang itu akan dibelenggu dengan beberapa macam cobaan. Dipunaturakan Allah itu sebetulnya sudah berbuat baik kepada kita, cuma kadang-kadang manusia itu menerimanya dengan kata-kata yang tidak baik. Nah Allah wis dikai penak, sik kurang ae enak. Nang Allah sampun dikai suwiji-wiji yang menurut pandangan Allah barang itu akan bagus, tapi dia menerimanya kurang mawon. Maka Allah akan membelenggu orang itu dengan belenggu cobaan. Saniki wonten tiyang wis dikai rezeki nang Gusti Allah saben wulan oleh bayaran 3 juta. Lu 3 juta niki ndak disyukuri malah kurang mawon, kurang mawon. Kalau kita sudah selalu merasa kurang koyok ngeten niki wau, ojo nyalah nonang Gusti Allah lek kula ambek sampean dikei coba. Napa jubone? Bisa jadi sifat kurangi sampean ingin menambah, menambah, menambah dan seterusnya, itu justru akan menjadikan malapetaka untuk kehidupan kita. Wis dikai penghasilan sak monten mawon sik kurang mawon. Umek mawon durung kene apes. Lek wis kene apa sampean weruh? Lu dia mengejar sebuah kenikmatan. Dia mengejar sebuah keenaan, tapi karena dia tidak menganggap kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu dianggap nikmat, artinya sik kurang mawon, maka dia akan selalu mendapatkan cobaan saking Gusti Allah. Duite dikemplang uang, dia kalah-kali uang, diplintat-plintut uang, krono sik kurang mawon. Andai kata dia sudah merasa cukup, kulo yakin mboten ngantos sak monten. Awak wis duwe penghasilan rada enak. Dodolan nika rada lancar, dodolan nika rada lancar. Kurang mawon, golek penggawean rada angel sing tambahane. Akhire dodol narkoba. Krana ngeterno tok teko mriki nang Bali, pamane niku lek sabun-sabun niku sak bungkus pamane 5 juta. Ono ndek dalan ketangkep polisi. Apa ketangkep polisi? Dia tertangkap oleh polisi krono rizki ini sih kurang mawon. Mboten wonten mari ini kurang, wis dikek sak meniki kurang. Karena kekurangan dia, maka Allah kuyida ilaihi bisalasil imtihan. Dikek iman yang nang Gusti Allah kelawan belenggu sing rupa bala. Karepe kepengin cepet. Wong numpak sepeda motor, numpak motor katene nyang nang Probolinggo. Wong montor wis banter, karepe kepingin tutuk luwe banter maning. Yang direncanakan akan sampai jam 10, dia ingin maju kepingin tutuk jam 8. Buan terlalu numpak sepeda montor. Ndak terima karo takdir Gusti Allah, ndak terima dengan perbuatan Allah dia sudah diberi kecepatan yang cukup tinggi mengalahkan orang-orang yang pakai sepeda pancal krono kekurangan nikmat saking Gusti Allah nang Allah dikeiblai. Akhirnya dadi cubo. Tabrakan sing mestine tutuk datang tujuan sekitar jam 10 malam, dia mboten tutuk-tutuk nang tujuan sampai meringkuk wonten di rumah sakit kurang lebih 4 bulan. Dadi lek ndelok teko niki asline cobane menungso niku digawe dhewe. Kok andai kata dia tidak merasa kekurangan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, kula yakin dhek mboten bakal menerima balak saking Gusti Allah. Tidak mungkin dia akan diberi balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhubung dia tidak menghadap dengan Allah dengan sifat-sifatnya Allah yang baik-baik, maka sifat Allah yang baik itu akan berbalik menjadi azab bagi dia. Sifatnya Allah itu akan berbalik menjadi cobaan kangge awake dhewe. Krana ndak nerimo, nyekolano anak awake terganjal oleh ekonomi, akhirnya enggak mampu untuk melanjutkan. Krana enggak mampu untuk melanjutkan, sedangkan keinginannya terlalu keras, kepingin anak ini ku dadi wong pinter, kepingin anak ini dadi wong pangkat, kepingin anak ini dadi wong pinter. Akhirnya dia sampai berbuat nekat, ngerampok, korupsi. Pada saat dia melakukan kekurangan, tertangkap basah oleh pihak yang berwajib, maka ditangkaplah dia dan ditahan. Anak sekolah wurung, awak ndak iso menghirup udara segar krono mboten menganggap nikmat sing saking Gusti Allah, tidak dianggap nikmat, dia masih kurang saja. Akhirnya nang Allah dikei cubo. Lek wis dikei cubo, ati ini kadang-kadang kait iling. Lek durung ono cubo, biasanya ati ini tidak patah iling. Lalu ada cobaan, hati enggak begitu ingat. Tapi ketika ada cobaan, baru ati ini kait muni subhanallah. Kait ono cubo, ati ini muni astaghfirullah. Terus ngoten mawon. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yakni ngersakaken sapa ke musannif annal muqtadiyah ing sak temene. Dadi maknane man lam yukbil niku ora madhep. Mantai sapa niku lam yukbil ora madhep sapa man Allah bi mulatafatil ihsan ngoten. Al muqtadiyah kang annal muqtadiyah sak temene barang kang nekaaken li iqbalil murid maring ngadepi murid wa ghairihi lan liyane murid ala rabbi ing atase pangeran. Pi anwa itoat kelawan piro-piro warnane, pi anwa itoat kelawan piro-piro warnane, piro-piro ketaatan. Wa tadarru ilan dipindepi ilahi maring rob, wa jam'iyatil qalbilan kompake ati alahi ngatasi Allah. Amroni iku ono perkara luru. Jadi man lam yakbal, man ta isapane wong kula lam yakbal ora lam yukbil, akbala yukbilu. Ora madhep sepeman Allah ngatasi Allah bi mulatofatil ihsan kelawan piro-piro kewelasan bagusi ing Allah, ngoten nggih saged maknane nggih. Al awal utai kang awal iradun ni'ami iku tekone piro-piro kenikmatan alaihi ingatasi abad alaihi ingatasi murid lek wis kenikmatan niku teko fayaskuru mongko nyukuri sapa murid Allaha ing Gusti Allah alaiha ingatasi ni'am wayuk bilulan madhep sapa murid ala khidmatihi ingatasi ibadah maring Allah niku sing pertama. Wasani utai kang nomor loro iku inzalul masoibi nurunaken ing pira-pira blai fi badanihi ing dalem badane murid au malihi uta bondone murid fayarji umongko bali sapa murid ila rabbi maring ngarsani pangeran waya tadarru ulan dipindhi sapa murid ilahi maring rob biraf ya kelawan ngaturaken ing masoib. Dadi Kiai Musonib dawu annal muqtadhiya li ikbalil muridi alai ala wa ghairihi ala rob sak temene barang sing iso nyebabaken madhepe seseorang yang menghendaki baik dengan Allah madhepe wong sing ngarepaken apik datang Gusti Allah iso ngadep datang Gusti Allah apa sing nyebabno niku onten perkara luru. Jadi kula ambek sampean sing garakno iso sampe ibadah nang Gusti Allah, iso sampe ndepe-ndepe nang Gusti Allah, ati niki iso mancer nang Gusti Allah niku al-amroni ana perkara loro. Sing pertama iradun ni'ami alaihi. Nggih niku yang pertama ndugine pira-pira kenikmatan dateng ngarsane saking ngarsane Gusti Allah. Kemudian nikmat itu disyukuri. Setelah mensyukuri nikmat dia menghadap untuk beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Jadi menungso niku iso ngadep datang Gusti Allah yang pertama penyebabnya niku oleh kenikmatan. Berarti apa jare atine? Alhamdulillah aku saiki nang Gusti Allah dikei nikmat iso tuku sepeda motor. Coba tak cakang no nyang-nyang nang omahe bolo. Tak cakang no silaturahmi dole isanak family supaya oleh awak duwe sepeda motor iki ono faedahe kangge akhirat. Dia bisa jadi orang yang cakang silaturahmi dole dulur iso ngekei dulur-dulur mergo rezekine nang Allah dikei jembar. Kok andai kata rezekine nang Allah mboten dikei jembar ndak kira iso ziarah nang omahe dulur-dulur. Iso ziarah nang omahe dulur-dulur mergo dek niku rezekine diparingi jembar datang Allah Subhanahu wa taala. Tetidake iso ibadah krono ono kenikmatan saking Gusti Allah. Sembayang kok iso sembayang? Nggih, oleh awak irumoso awak iniku dikei nikmat kuat melaku dikei nikmat kuat mangan dikei nikmat kuat ngapek wudhu. Ini kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita pergunakan untuk ngadep datang Allah dengan cara beribadah. Niki mesti niku kudu ngoten. Ojo sampai diwali nang Allah dikei kuat tangane digawe ngepuk wong. Nang Allah dikei kekuatan sing luar biasa digawe belajar pencak. Lek wis belajar pencak mateni dulur podo islami. Nang Allah dikei kesugihan, nang Allah dikei pangkat, lek wis pangkat, lek wis sugih digawe ngici-ngici, digawe ngelokno tanggane kapok. Iyo ben aku ndak duwe, saiki aku sugih, rasakno kon dapure. Nuwun sewu. Ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita peruntukkan ngadep dateng ngarsane Gusti Allah. Tapi justru kenikmatan-kenikmatan yang kita terima iki dibuat menambah maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Sungguh amat kasihan wong sing koyo ngeten iki, Pak. Saken milo saking menika kula kali panjenengan oleh nikmat nopo mawon saking Gusti Allah. Ayo kita peruntukkan ibadah nang Allah. Liyane ibadah wis tak pati penting. Yang terpenting niku adalah ibadah. Nikmatan-kenikmatan yang kita terima saking Gusti Allah digangge madhep nang Gusti Allah. Nopo mawon? Dikae donya, aja dikae maksiat. Lek saged. Lah niki jenenge donya sing kita terima. Kenikmatan yang kita terima akan menjadi lantaran untuk beribadah datang Gusti Allah. Oh jadi kayak nikmat nang Gusti Allah terus digawe tuku arit. Lek wis digawe tuku arit gawe bocok koncane. Digawe bocok koncane, digawe bocok dulure. Niki mboten wonten faedahe urip kula kali panjenengan oleh kenikmatan sing model kaya ngeten kalau dibuat kemaksiatan tuh enggak ada faedahnya. Yang pertama, yang kedua, sing iso ndadekno tiyang niku ibadah marang Gusti Allah inzalul maso ibi fi badanihi au malihi. Sing ndadekno tiyang niku iso ngadep dateng Gusti Allah nggih menika turunnya beberapa musibah. Mudune musibah datang menungso itu mestinya bisa digunakan untuk lantaran beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Mestine ngoten. Ojo keliru. Nang Gusti Allah dikai musibah malah putus asa. Lek nang Allah dikai musibah, cari celah-celah dari musibah yang kita terima ini untuk beribadah. Awak biyen duwe sepeda motor. Saiki ndak duwe sepeda motor. Pada saat kita punya sepeda motor, kula mbek sampean pamane cakang nglakoni maksiat, mbuh sirsiran, mbuh opo. Ketika kita punya sepeda motor, ndak iso metu. Ndak iso nglakoni sing jenenge sirsiran. Mestine panjenengan alhamdulillah. Aku biyen sik duwe sepeda motor ngalor ngidul goceng arek wedok sing dudu opo-opo mbek aku. Setenang Allah dikai musibah kehilangan sepeda motor waras wis. Aku biasa lek sepeda motor malam Minggu balapan di embong, mari balapan kesel-kesel mabuk-mabukan. Alhamdulillah nang Gusti Allah saiki sepeda motor dikei ilang. Berarti sampean masih dikehendaki untuk menjadi orang yang menjadi ahli dan penghuni suargane Gusti Allah mergo sampean kenek musibah. Dadi lek ndelok teko dawuh kali niki kenek sampean oleh nikmat saking Gusti Allah, kenikmatan niku kira-kira bisa menjadi batu loncatan kangge beribadah dateng ngarsane Gusti Allah. Umpama kula ambek sampean oleh bala, oleh coba, ya coba iki ayo kita pandang dari arah yang mana sekiranya kita ini bisa beribadah dateng ngarsane Gusti Allah. Ojo keliru. Mandang musibah niku ojo keliru. Awak dikei loro, awak dikei gering, biyen sak durunge gering, waduh. Wong-wong niku padha-padha kate dijak tarung kabeh, didik-didik ngepuk wong. Didik-didik tukaran, bareng dikek loro nang pangeran lorone loro remek, asma, loro sesek. Krana loro sesek dhek wis ndak angku maning wis. Krana wis tuwek dhek pun mboten angku. Siji karo biyen didik-didik kate ngepuk. Didik-didik kate nandangi wong. Lha lek sakniki didik-didik kate nandangi wong. Krana kekuatane, cara akal luwih apik dikek loro. Lah, loro niku ayo kita terima dan selanjutnya ojo nglakoni maksiat. Niki jenenge nerima musibah, tapi musibahnya ini menjadi batu loncatan untuk beribadah. Bien, awake sibuk penggaweane akeh. Jamaah nang masjid ndak patek cakang. Barang suwe-suwe usahane nang Allah kok dikei melarat, dikei melorot, dikei anjrot. Karena dikei anjrot akhirnya penggawean ndak terurus. Ndak patek ngurusi penggawean wis ndak ana penggaweane. Male cakang nang masjid. Male cakang ini dijenengi oleh musibah taking Gusti Allah, tapi musibahnya ini dibuat batu loncatan untuk beribadah. Jadi wong sing paling apik niku adalah orang yang menerima cobaan atau menerima nikmat saking Gusti Allah, kedua-duanya ini semuanya dibuat loncatan untuk beribadah. Ojo digawe loncatan kangge maksiat. Mulai awake usahe anjrot, usahe jogrok nyang nang dukun, ngarani tanggane nyihir. Iki apa niki karepe? Salah wis awake melarat, sik katene ndolek dosa. Mestine lek awake niku melarat aja ndolek dosa. Ndolek ganjaran mawon iman. Wis awake melarat, awake wis kenek balak nang Gusti Allah, kegeden utang ngalor ngidul akeh wong nagih. Nandindi ake wong ngilokno, ake wong ngenyek, malah digawe bunuh diri. Itu namanya dia menerima musibah, yang musibahnya ini dibuat batu loncatan kangge melbu nang nerakane Gusti Allah. Salawe sampean sik oleh musibah, di akhirat sampean sik dadi penghuni neraka, napa ndak rugi ping pindho sampean. Sak gedhe pira mawon coba kula panjenengan, sebesar apapun balak yang kita terima saking ngarsane Gusti Allah, monggo kulo kali panjenengan berusaha ojo sampai balak-balak niki wau ndadekno kula kali panjenengan makin terpuruk nanti wonten di alam akhirat, khususnya makin bisa mlebu nang neraka. Na'udzu billah tsumma na'udzu billah. Kira-kira balak utawa nikmat sing kita terima niki kira-kira iso dadi ngeterno kula mbek sampean dateng swargane Gusti Allah. Awake anjrot malah iri nang tanggane. Lek awake anjrot alhamdulillah. Awak anjrot tapi tangga ndak anjrot. Berarti aku iki sik lumayan. Masih awak ndak duwe TV, sik iso ndelok TV-ne tangga. Awak ndak iso tuku mobil, sik iso nyilih mobil-e tangga. Niku jenenge bersyukur dateng ngarsane Gusti Allah. Lho lek pan bersyukur ngeten enak. Balak yang kita terima justru mengantarkan kita ke surga, apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kira-kira ya iso ngeterno datang surga nih Gusti Allah. Jok sampai nikmat sing kita terima iki nyebabno kula sampean mlebu nang neraka. Jok sampai balak yang kita terima yang diberikan oleh Allah kepada kita ini menjadikan kita masuk datang neraka. Kedua-duanya ini adalah merupakan cobaan. Wonten sing dawuh kadal fakru ayyakuna kufron, hampir saja kefakiran itu akan menjadi kekufuran. Betul, uang fakir itu bisa jadi akan menjadi kufur kalau dia tidak mampu, tidak sabar menerima kefikirannya. Akhirnya dia iso njaluk-njaluk sampai iso merampok krono kepepet sing dipangan boten-wonten. Tapi jangan lupa di balik itu juga ada dawo kadal ghina ayyakuna kufron, hampir juga kekayaan itu akan menyebabkan kekufuran. Podo mawon. Soge ya merupakan ujian, ndak duwe nggih merupakan ujian. Sakniki lek panjenengan takon enakan pundi soge karo ndak duwe? Jawabane apa jare sing ngawaki. Lek tiyang soge sing ngawaki iso bagus. Ndak duwe sing ngawaki ndak iso elek. Maka kedua-duanya enggak bisa kita jadikan pedoman. Apa apian melarat, apa apian soge, padha ndak mestine. Apa apian dadi wong pangkat, apa apian dadi wong remeh-remeh. Jawabane apa jare sing ngawaki. Wong pangkat bisa juga masuk ke surga dengan pangkatnya. Orang melarat juga bisa masuk ke neraka karena melaratnya. Di balik orang melarat bisa mlebu surga krono melarate, wong sugih iso mlebu neraka krono sugine. Wong dadi wong remeh rakyat biasa iso mlebu neraka mergo dadi rakyat biasa. Wong pangkat ya iso mlebu nang neraka mergo pangkate. Podo isoe kedua-duanya ini adalah merupakan ujian saking ngarsane Gusti Allah, yang mana kita harus berhati-hati di dalam menghadapi kedua-duanya. Ngadepi nikmat kula mbek sampean ya kudu ngati-ngati, ngadepi balak kula mbek sampean ya kudu ngati-ngati, aja sampai keliru. Ngadepi nikmat keliru neraka, ngadepi balak keliru ya neraka, ngadepi nikmat tepak swarga, ngadepi fakara ngadepi coba iso nggih swarga. Lek Kanjeng Nabi panjene kepingin dadi tiang miskin. Napa kok kepingin? Karena Kanjeng Nabi ingin keluar saking alam dunia. Kanjeng Nabi niki ndak duwe apa-apa. Soale lek duwe apa-apa kebrandet-kebrandet kaya wong lunga ngoten lho. Wong lunga niku lek gawane akeh niku orang yang paling bingung. Kawanane 10 tas. Kate ana ning pesawat diperiksa. Keliru titik kena denda lek ndak ngoten ndak digowo. Seje karo wong lunga numpak pesawat mboten nggawa napa-napa. Nggo klambi telu, sarung loro. Sak tas wis, meneng wis. Ginan ora salah, enak tok dadi wong. Tapi ketika kita membawa sesuatu yang amat banyak, waduh. Ndak iso turu sampean. Endi sing kesel mikule? Endi sing kesel nggowoe? Ketika sampai pada pemeriksaan kuatir diperiksa. Niku lek barang yang dibawa itu barang yang tidak ada yang terlarang, apik kabeh. Lulek sak niki barang sing digawa niku terlarang. Narkoba, SS, napa mawon wis jenis e kanca-kancane niku. Durung ditangkep niku wis metu keringet. Karena apa? Bawaannya merupakan bawaan yang terlarang. Durung ditangkep niku wis keringet. Lah ing mongko besuk kula nang panjenengan lek mlebu datang akhirat, semuanya tidak akan ada yang tidak tertangkap. Akan tertangkap semua. Apik tertangkap, elek ya tertangkap. Allah tidak akan pernah melupakan semua perbuatan kita. Mereka ni Kanjeng Nabi niku kepingin dadi wong fakir, metu teko donya kira-kira ndak duwe apa-apa. Lah sampe ana ning donya sampean duwe niku duwe warung 7, apa 4, duwe sawah 100 hektar. Duwe niku sak menten, montore 30, omahe 80 pamane. Takokno nang Gusti Allah siji-siji niku. Omahmu ben iku sing ana ndek daerah Kebonagung ku teko ndi duwike. Terus omahmu ben sing ana ndek Kejayan duwike teko ndi? Kon tuku motor sing kaya ngene iku kapan? Terus teko ndi apa carane tuku? Semuanya itu akan dipertanyakan dening Allah Subhanahu wa taala. Niki masalah dunya Kanjeng Nabi. Kula mek sampean monggo terserah panjenengan Kanjeng niru sinten. Kula ngaos niki mboten akan memaksakan kehendak kula supaya panjenengan niru kelakuan sitab sing wonten di kitab hikam. Panjenengan badhe niru isine kitab hikam, monggo alhamdulillah dodolan kula payu. Panjenengan mboten ngelampahi isine kitab hikam, alhamdulillah kula nggih mboten rugi. Wong tiyang ngaji niku koyo wong dodolan lho, Pak. Ana sing dodol bakso, ana sing dodol kupang, tukun kongkon pangan, sampean tuku. Lek ana wong dodol endrim kongkon pangan, jadi pangan. Endrim. Sapa sing katene ngombe endrim? Moro dadi ngombe endrim. Nggih nuwun sewu. Ya wong iki nak pati genah niku. Wong sing jojo wis muni. Kalau barang yang dijual ini barang endrim kongkon ombe, kok jadi tuku mawon? Ya salah dhewe. Salahnya sendiri. Kok andai kata dia enggak minum, wah bagus, karena dia yang minum resiko diterima sampean dhewe sing kudu nerima resiko. Fayarji'u ila rabbi, lek tiang niku ngerti menerima nikmat, menerima balak, maka dia kembali datang Allah Subhanahu wa taala. Lek wis oleh musibah, tadarru, menghaturkan semua keinginannya, dilaporakan datang Gusti Allah. Gusti kula enggak ada musibah ngeten, kula kok mboten kuat rasane Gusti. Buaken kulo enggak ada musibah ngeten kok mboten kiat Gusti, sampean tinggal. Jadi kita lapornya musibah yang kita terima ini hanya datang Allah. Ndak katik lapor nang menungso. Ula apa lapor nang menungso? Warupama kana lan terkadang ono apa zalika mungkunu-mungkunu inzalul masaib sababan iku dadi sebab fi tarkil istighol ing dalam ninggalaken ketungkul bidunya kelawan dunyo. Wa ta'alluq lan gumantung bi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Wa muradur rabbi utai kekarapani zat kang mengirani kita minal abdi saking kaulo iku ruju'u balini abad ilahi maring Allah tau'an kelawan nurut awkaran utau kelawan makso. Antar kadang temurune musibah datang kula panjenengan ini menyebabkan kita malih mboten sibuk-sibuk ngurusi dunyo, malih dati cantolani kemantil datang Gusti Allah. Kan beruntung kelawan ononi musibah sampean malih ndak pati sibuk, kelawan anane kerampokan sampean malah ndak kate ka urusan dunyo. Wasali dunya ini ku miliaran, 100 miliar dunya ini kerampokan entek 5 miliar mesti ini alhamdulillah. Krono apa? Dunya sing dijogo wis kurang, wis dijekik nang maling besok kate dibawa nang akhirat. Enak ono sing gawakno niku. Dadi wong kok malingan, wong kerampokan intine kaya wong lunga haji kate mule nang Indonesia barang ini kurang tas ono sing gawakno. Econo mboten ya? Eco, tadi awak tinggal leha-leha numpak kapal nak kati abut. Besok moro-moro ketemu tentang di akhirat. Tapi jari tiang saat ini waduh kersani pun kulon tolek ganjaran liyo. Gimongko mantar muka dunyo kula panjenengan dipun paringi selamat kabeh datang Gusti Allah. Soal lelek kemalingan kadang-kadang lelek mboten kuat ya hati ini malih mesu. Lelek wis mesu ndak oleh ganjaran malah oleh dosa. Eman saken kula ambil sampean dano oleh ibadah nang Gusti Allah. Kekarpani Gusti Allah ruju'uhu ilahi tau'an aukarha. Lah kekarpani Gusti Allah niku kula ambik sampean niki dalam posisi apapun, dalam situasi seperti apa, di mana saja sebaiknya monggo kula kali panjenengan ayo balik nang Gusti Allah. Ojo balik nang liyane Gusti Allah. Niku sing dikarepno Gusti Allah. Ojo balik nang menungso, ojo balik nang makhluk, dak penting. Bali omawon nang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mantar muga kula kali panjenengan dadoso tiang sing lek nerima nikmat, nikmati niku iso digawe lantaran ibadah nang Gusti Allah. Lek nerima balak, mantar muga balaknya juga akan menjadi lantaran kangge beribadah datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya kira-kira iso nggawa kula mbek sampean dadi wong sing ibadah nang Gusti Allah. Dadi lek wis ngeten, la sabila minasyaiton ilaina, mboten wonten dalan saking setan untuk menuju kepada kita. Ndak ada kesempatan kagi setan niku kangge nggudhog kula panjenengan mboten wonten tek kabeh wis. Krana napa? Krana kula mek sampean mapan. Maju ibadah, mundur ya ibadah. Kenek nikmat digawe ibadah, kenek coba ya digawe ibadah pisan. Akhire kula mek sampean setan itu enggak ada jalan kepada kita untuk menggoda, menjatuhkan kita dalam kemaksiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sak menten ingkang saged dalam aturake salalu putih, kula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.